فقال الله عز وجل في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إخوة الإيمان saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah, kajian tafsir akidah pada siang hari ini berfokus kepada muasafatul mukminin, sifat-sifat atau kriteria orang-orang yang beriman, orang yang berakidah, yang disebutkan di dalam surat Al-Mukminun, surat nomor 23, dan kita fokuskan pada ayat kedua, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, atau ayat ketiga, maaf, dan orang-orang yang menjauhkan dirinya dari sesuatu yang tidak ada gunanya, atau Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ada beberapa poin yang perlu kita pahami di dalam surat Al-Mu'minun ini. Yang pertama, janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan janji Allah itu pasti benar, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah muflihun, sukses atau beruntung. Untuk menggambarkan kejelasan janji Allah dan kepastian janji Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan media untuk mempertegas, yaitu qat, yang artinya sungguh, disebut yang huruf untuk mentakid, untuk mempertegas. Dan yang kedua, fi'lul madhi, yaitu aflaha, kata kerja lampau, memberikan makna kepada kita bahwasanya kesuksesan orang beriman itu adalah sebuah kepastian. Sehingga dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ketika ada orang beriman belum sukses, itu bukan janji Allah yang salah, tetapi muasafat atau sifat kriteria yang harusnya dimiliki oleh orang beriman, oleh orang yang punya akidah yang benar, belum terpenuhi. Di antaranya yang belum terpenuhi adalah menjauhkan dirinya dari alam, dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Seterusnya yang kedua yang kita renungi dalam ayat ini, kata alam yang artinya tidak ada gunanya, di sini ada alnya. Al di sini fungsinya adalah listighrab. Listighrab artinya mencakup seluruh bentuk lagu, seluruh apa saja yang tidak ada gunanya harus ditinggalkan dan dijauhi oleh orang-orang yang akidahnya benar. Sehingga kita mulai yang pertama adalah laghul qaul. Laghul qaul, ucapan yang tidak ada gunanya, bagi orang yang akidahnya benar harus ditinggalkan. Apakah ucapan itu berkaitan dengan politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, itu harus ditinggalkan. Tidak boleh hanya sekedar mengatakan ini kan akhi sekedar wacana. wacana sekalipun yang tidak ada gunanya itu tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ini yang disebut dengan lahul kaul. Dan ayat ini Bapak Ibu sekalian diperjelas lagi oleh hadis Nabawi. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, tafsir Al-Quran yang paling benar setelah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya, yang nomor dua adalah tafsirul Quran bisunnah, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan abil yasmut." Lagi-lagi menggunakan kata iman atau bahasa kita adalah akidah. Barang siapa beriman berakidah kepada Allah dan hari akhir, tanda bahwa seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka katakan yang baik. Kalau kita enggak bisa, ambil jasmud, diam, sehingga tidak terjatuh pada al-lagu tadi. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ucapan yang baik, ucapan yang benar adalah merupakan mutatolabatul iman, tuntutan keimanan. Berkata yang benar kepada Allah, berkata yang benar atau baik kepada Rasul, berkata yang baik kepada umat manusia, berkata yang baik kepada kaum muslimin, itulah saudara sekalian hafizakumullah orang beriman yang sukses, yang menjauhkan dirinya dari seluruh bentuk ya, perkataan lagu yang tidak ada gunanya. Sehingga umat Islam dalam konteks ini bangsa Indonesia tidak ada ya, yang ketakutan, tidak ada yang resah hanya disebabkan statement seseorang atau ucapan seseorang yang tidak bertanggung jawab. Yang ada adalah ungkapan-ungkapan yang menyejukkan, menyenangkan masyarakat. Karena orang yang akidahnya benar dijauhkan dari ya, sesuatu yang tidak ada gunanya termasuk ucapan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang akidahnya benar, orang yang imannya benar, yang dipastikan Allah beruntung, yang dipastikan Allah sukses, sukses di dunia, sukses di akhirat, sukses untuk dirinya, sukses untuk rumah tangganya, sukses untuk rumah tangganya, sukses untuk bangsa dan negaranya. Ini makna qad aflaha. Adalah yang kedua, yang menjauhkan dirinya dari laghul fil, perbuatan yang tidak ada gunanya. Perbuatan yang tidak ada gunanya. Sehingga tidak akan terjadi lagi orang yang akidahnya benar berjam-jam ya, di lapangan golf atau lapangan yang lain-lainnya itu. Sehingga tidak akan memunculkan kemaksiatan-kemaksiatan dan sebagainya. Kalau dia olahraga, seperlunya olahraga dalam rangka untuk menjadikan dirinya sehat sehingga kuat beribadah. Tidak ada berlebihan di tempat-tempat tertentu yang tidak ada gunanya. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai karena Allah, ketika dia di mall, berada di mall, tidak akan berjam-jam di mall itu, sehingga setan tidak leluasa untuk menggodanya. Karena kita tahu semuanya, sebaik-baiknya tempat adalah masjid, rumah Allah seperti ini, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Sehingga diri kita, anak kita, istri kita tidak berlama-lama ya, diikuti oleh syaitan, diikuti oleh syaitan, secukupnya belanja yang secukupnya untuk kebutuhan kita. Karena saudara sekalian, perbuatan yang lagu bukan perbuatan orang yang akidahnya benar. Subhanallah. Orang yang akidahnya benar tidak akan berjam-jam di depan catur, di depan TV yang banyak kila wa qalunya. Kenapa saudara sekalian? Karena orang yang akidahnya benar, dia akan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya di dunianya dan di akhiratnya. Tidak ada gunanya untuk ya, keluarganya dan negaranya. Sehingga kaum muslimin yang akidahnya benar, ya ibadallah, itu muntijun, produktif. Kalau berbicara, bermanfaat pada dirinya dan orang lain. kalau berkarya, berbuat berguna bagi dirinya dan saudara-saudaranya. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lahul ihtimam. Lahul ihtimam. Orang yang akidahnya benar, ya ibadah Allah, buktinya adalah dia menjauhkan dirinya dari kepedulian-kepedulian yang tidak ada gunanya. Saudaraku, di dunia ini tidak sedikit orang yang ihtimam, peduli, perhatian kepada sesuatu yang tidak ada gunanya menurut Allah dan Rasulnya. Tidak ada gunanya menurut Allah dan Rasulnya. Meskipun itu dengan alasan seni, meskipun itu dengan alasan hobi, meskipun itu dengan alasan kreativitas. Karena standar manfaat dan tidak manfaat itu adalah aturan Allah, bukan selera saya. Karena selera manusia, hobi manusia itu ya ibadah Allah, bisa-bisa jadi Tuhan kalau bertentangan dengan aturan Allah. Aynat dalil, mana dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah yang berbunyi, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya, seleranya, hobinya dijadikan Tuhan. Karena setiap seleranya diikuti, setiap hobinya diikuti, padahal bisa jadi hobi dan selera itu bertentangan dengan aturan Allah. Maka ihtimam, kepedulian seperti ini, perhatian seperti ini, bagi orang yang akidahnya benar, ya, dijauhi saudara sekalian, hafizakumullah, dijauhi. Kemudian yang keempat adalah lagu syumur. Lagu syumur, sesuatu yang tidak ada gunanya berkaitan dengan syumur, perasaan. Perasaan, ada seseorang yang punya perasaan, ya, terhadap sesuatu melebihi perasaan cintanya kepada Allah. Difikir, direnungi, dirasakan, dihayati. Padahal ketika merenungi kebesaran Allah tidak seperti itu. Syukur perasaan yang seperti itu ya ibadah Allah harus kita jauhi. Kita pernah mendengar ada orang mengatakan, wahai saudaraku, kenapa antum masih dekat dengan dia seperti itu? Bukankah dia setahu saya adalah waktunya banyak untuk yang tidak ada manfaatnya. Bahkan dia adalah seleranya banyak yang kaitannya dengan kemaksiatan. Kamu kenapa masih sama dia saja? Jawaban sebagian orang mengatakan, Adi, saya enggak enak. Dia kan teman dekat saya, dia kan tetangga saya, dia kan saya satu perusahaan saya dengan saya. Jadi syukur perasaan yang tidak ada kaitannya dengan akidah dipertahankan seperti itu. Sementara jarang kita dengar orang yang seperti tadi itu mengatakan, akhi, saya tidak enak dengan Allah, saya tidak enak dengan Allah. Dengan orang tidak enak, berbuat kemaksiatan, ya, seolah-olah biasa-biasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti saudara sekalian, syukur perasaan yang harus dijauhi bagi orang-orang yang beriman. Qada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Saudara sekalian, ayat yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara yang saya cintai, karena kalau kita renungi mempunyai fungsi yang sangat besar dalam kehidupan orang beriman. Dari mana kita mengetahui? Saudaraku, di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman atau berbicara tentang sholat, itu biasanya langsung berbicara tentang zakat. Contoh, alladzina yuqimuna sholat wa yu'tuna zakat. Contoh, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakat. Langsung salat, zakat. Tidak ada yang memisahkan. Tetapi dalam surat Al-Mu'minun, Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada orang-orang beriman yang beruntung, yang sukses, yang bahagia, sifat yang pertamanya adalah khusyuk dalam salatnya. Tidak langsung walladzina hum zakata qa'idun, Alladzina hum lizzakati fa'ilun, langsung mereka yang membayar zakat. Tapi dipisah dengan ungkapan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi sifat bersungguh-sungguh jauh dari sesuatu yang tidak ada gunanya, ini membelah antara sholat dan zakat yang kedua-duanya merupakan rukun iman. Ini memberikan isyarat kepada kita seolah-olah, baik saudara sekalian, sebelum kita melaksanakan, sebelum kita membayar zakat, setelah kita sholat, ingat ada sesuatu yang harus kamu perhatikan. Apa itu yang harus kita perhatikan? Kamu jangan sekali-kali berada dalam al-lagu, sesuatu yang tidak ada gunanya. Kamu harus menjauh, berpaling dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini saudara-saudara sekalian yang bisa kita tadaburi dari ayat ketiga. Selanjutnya pertanyaannya, kenapa? Kenapa saudara-saudara sekalian, orang beriman itu tidak diperbolehkan terjebak dalam sesuatu yang tidak ada gunanya, apakah ucapan atau perbuatan? Jawabnya saudara sekalian, karena orang yang beriman, orang yang akidahnya benar, wallahu a'lam, itu dia sadar betul bahwa al-akidah laha takalim. Akidah itu saudara sekalian, akidah Islamiyah yang benar itu ya ibadallah, ya, mempunyai takalim, beban-beban, tuntutan-tuntutan yang tidak sedikit, tuntutan yang banyak, tuntutan yang besar, tuntutan yang agung, sehingga tidak ada waktu bagi orang beriman itu mampir kepada sesuatu yang tidak ada gunanya, mendengarkan berita yang tidak ada gunanya, melihat sesuatu yang tidak ada gunanya. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa saudara sekalian? Karena akidah yang pertama menuntut adanya, saudara sekalian, menuntut adanya tathhirul qalb. Akidah yang benar menuntut adanya pensucian hati. Hati kita harus bersih. Makanya di dalam surat Al-Mudathir, ketika Nabi dibangkitkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah, suruh bangun untuk berdakwah, ya ayyuhal mudathir qum fa'andhir wa rabbaka fakabbir, seterusnya adalah wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Pula menafsirkan hatimu sucikanlah. Jadi akidah yang benar adalah akidah yang hatinya bersih. Bersih dari syirik, bersih dari khurafat, bersih dari bid'ah, bersih dari berpikir-berpikir yang kotor, yang renges, kata orang kampung. Itu semuanya, wahai saudara sekalian, membutuhkan waktu, membutuhkan energi, membutuhkan perhatian. Sehingga tidak ada waktu, wahai saudaraku, untuk sesuatu yang tidak ada gunanya tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, akidah bagi saudaraku sekalian menuntut wujudan kita agar jernih. Wujudan, nurani kita agar jernih, bersih, sehingga ketika berpikir jernih, jauh dari subjektivitas, kepentingan pribadi, kepentingan golongan, selera pribadi, selera keluarga. Karena wujudan, wujudannya, noraninya, dhamirnya, sanubarinya itu jernih saudara sekalian. Dan ini wahai saudara sekalian membutuhkan perhatian yang serius, perhatian yang serius, akidah yang seperti itu, sehingga tidak mungkin jatuh kepada sesuatu yang gak ada gunanya, ucapan yang gak ada gunanya, perbuatan yang gak ada gunanya. Kemudian akidah yang benar wahai saudara sekalian menuntut agar akhlak kita benar. Sampai-sampai Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apa yang menjadikan manusia itu masuk surga? Sebutkan ya Rasulullah, amalan yang membuat manusia banyak masuk surga, itu apa? Nabi menjawab, husnul khuluq. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Subhanallah. Dan akhlak yang baik tidak mungkin muncul kecuali dari akidah yang baik. Saudara sekalian, akhlak yang baik, saudara sekalian, di zaman sekarang tidak ada tidak otomatis berbanding lurus dengan tingkat pendidikan formalnya. Sekali lagi, saya ulang lagi saudara sekalian, akhlak yang baik yang menjadikan negara aman, negara bermartabat, negara mulia, negara tenang, itu semuanya adalah akhlak. Sampai-sampai ada seorang syair mengatakan, negara itu bukan penuh sesak karena jumlah penduduknya, bukan. Tapi negara itu menjadi sempit, menjadi tidak nyaman, pengap, akibat akhlaknya yang rusak. Akhlaknya yang rusak. Nah, ternyata saudara sekalian, akhlak yang baik yang menyebabkan orang itu masuk surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, itu dalam kondisi sekarang ini, dalam konteks keindonesiaan, ternyata tidak ditentukan oleh tingginya ya pendidikan seseorang atau capaian akademisnya. Contoh, sekedar contoh, semoga ya ini bisa mudah dipahami. Tetapi kalau tidak bisa dipahami, bisa contoh yang lainnya. Tidak sedikit orang yang menyimpang akhlaknya. Apakah korupsi, mendolimi saudara yangnya, merugikan negaranya. Tingkat pendidikannya ada yang tinggi, S1, S2, bahkan ada yang S3, bahkan mungkin profesor. Kenapa saudara sekalian? Karena akhlak yang baik bukan muncul dari mata pelajaran yang ada di pendidikan formal, tapi husnul khuluq itu muncul dari akidah yang benar. Yang seharusnya lembaga pendidikan kita memperhatikan akidah yang benar dan akhlak yang benar. Ini sesungguhnya hafizakumullah. Dan untuk mempunyai akhlak yang benar, akhlak yang baik, lagi-lagi dibutuhkan akidah yang kuat, yang kokoh. Sehingga seorang mukmin, seorang yang akidahnya kuat, yang ibadah Allah, tidak mungkin terjatuh dalam sesuatu yang tidak ada gunanya tadi. Berjam-jam duduk melihat sesuatu yang tidak ada gunanya. Berjam-jam ngobrol sesuatu yang tidak ada gunanya. Berjam-jam memperhatikan sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu tidak akan terjadi pada akidah yang benar. Terakhir saudara sekalian, mari kita buktikan dengan bukti sejarah bagaimana generasi-generasi terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imam masjid, beliau kepala negara, beliau seorang guru yang mengajari sahabatnya Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau orang yang semangat mencari nafkah, apalagi keluarganya besar, istrinya banyak, anak yang dibiayai juga banyak. Beliau juga memimpin perang. Beliau juga membangun hubungan bilateral dengan negara-negara lain. Subhanallah. Ini sudah barang tentu menggambarkan bahwasanya hidupnya adalah jiddiyah, serius dan serius. Sekarang sahabat, para sahabat juga demikian. Para sahabat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak yang menghafalkan Quran 30 juz. Beliau juga setiap perang berjihad bersama Rasul. Bahkan ketika Rasul tidak memimpin sendiri, dipimpin sahabatnya juga, sahabat-sahabat yang lainnya mengikuti. Sahabat-sahabat juga membangun ekonominya yang dulunya miskin ketika awal-awal hijrah di Madinah. Setelah di Madinah, di antara mereka ada yang bisa mengalahkan orang-orang kaya di Madinah yang lebih dahulu, seperti Yahudi yang dulunya lebih awal sampai ke Madinah. Siapa orang itu? Seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka juga menghafal hadis seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seperti Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha seorang perempuan penghafal Quran, penghafal hadis, tetapi juga peduli terhadap masalah politik dunia, politik Islam, di mana beliau dengan Ali radhiyallahu anhu terjadi perbedaan pendapat bagaimana menyelesaikan kemelut yang ada dalam internal kaum muslimin. Ini artinya apa saudara sekalian? Kehidupan para sahabat ya ibadallah, tidak ada yang terjatuh dalam sesuatu yang tidak ada gunanya. Yang ketiga, supaya tidak ada pertanyaan besar, itu kan nabi, itu kan sahabat, generasi terbaik. Kita kasih contoh. As-Suyuti rahimahullah, Al-Imam As-Suyuti yang hidup di abad 10 Hijriah. Saudara sekalian, Al-Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama dari Provinsi Usyut, itu salah satu kota di negara di Mesir. Apa kata beliau? Sebelum apa kata beliau, saudara sekalian, Imam Suyuti itu kitabnya tidak kurang dari 500 kitab. 500 kitab. Di antaranya tafsir Jalalain yang dibaca di pesantren-pesantren. Di antaranya tafsir Ad-Durul Manthur. Itu tafsir sekitar 6 jilid dan satu jilidnya tidak kurang dari 900 halaman. Itu isinya semua riwayat tentang tafsir. Riwayat tentang tafsir dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di antaranya Al-Ifkan fi ulumil Quran yang dijadikan rujukan di seluruh dunia Islam dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Itu kitabnya tidak kurang dari 500. Apa kata beliau? Sampai punya karangan kitab 500 itu. Kata beliau, saya kalau seandainya yang makan itu tidak ada gunanya, karena makan juga ada manfaatnya, agar supaya kita sholat ya kuat, tenaga kita dakwah kuat. Kalau seandainya makan itu tidak ada kaitannya dengan ibadah, saya tidak mau makan, kata beliau. Kenapa? Karena ketika makan, saya hitung waktu untuk makan. Itu seandainya saya nulis sekarang kitab, itu sudah jadi 3 halaman. 3 halaman. Ini kita, ya, asumsi kita, Pak, ya. Di Arab itu kalau makan, ya biasa-biasa saja. Masakannya mudah, Pak. Masakannya mudah, jadi daging dipotong, ya, mudah, direbus, pakai garam, merica, mudah. Ini bagaimana seandainya makannya itu seperti sebagian saudara kita, apa Pak, masakan yang lama sekali itu, ya. Rendang, Bapak Adrukama rendang, Pak. Orang rendang itu berapa jam? Masaknya lama, makannya lama. Jadi 3 halaman itu sekalian. Berarti sekali makan 3 halaman. Kalau makannya ya 100 kali sudah 300 halaman satu kitab. Subhanallah. Saya kasih contoh lagi, ada seorang pengarang kitab yang namanya Said Hawa rahimahullah, yang punya kitab Al-Asas fi Tafsir 10 jilid. Asas fi Sunnah, Asas fi Aqidah, Jundullah, Al-Islam. Itu Pak, ini orang baru meninggal rahimahullah, belum terlama. Saya punya guru, ya, guru tafsir, dia mengatakan orang yang sangat bumi sekarang di antaranya adalah Said Hawa. Kenapa? Satu hari sudah sekalian, satu hari aktivitasnya tidak kurang dari 8 tempat. Dia dosen sebuah perguruan tinggi di Jami Islamiyah di Medina, tapi dia juga mengisi pengajian sana sini tidak kurang dari 8 tempat satu hari. Anda bisa bayangkan, saudara sekalian, hafizakumullah, bahwasanya orang-orang yang akidahnya kuat memang produktif. Memang produktif, saudara sekalian, hafizakumullah. Produktif, ya, di dalam bekerjanya mencari nafkah. Produktif dalam membela umatnya. Sehingga gak mungkin dia bisa tidur nyenyak sementara umatnya terzalimi. Sementara Al-Quran dan Sunnah sudah mulai diselewengkan pemahamannya. Diselewengkan juga dalam pengamalannya. Gak mungkin orang yang akidahnya kuat bisa tadi tidur nyenyak ya ibadah Allah. Tidak mungkin. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ini bukan berarti bahwa umat Islam, ya, diposisikan oleh Islam, oleh Al-Quran seperti mesin yang tidak pernah berhenti. Lah, tidak, wahai saudaraku. Kaum muslimin, sebagaimana juga bapak ibu dalam hadisnya khiwar antara sahabat dengan Nabi, Nabi mengatakan sa'ah fasa'ah, artinya ada istirahatnya. Tapi istirahat itu sendiri sebenarnya hubungannya dengan kerja. Contoh, di dalam sunnah ada istilah kaimulah. Siang hari kita istirahat sebentar. Itu bukan istirahat untuk istirahat. Apa tujuannya Bapak sekalian? Agar tengah malam nanti bisa bangun untuk sholat tahajud. Untuk sholat tahajud. Sehingga istirahatnya pun, wahai saudaraku sekalian, dalam rangka untuk jiddiyah, kesungguhan untuk mengamalkan, ya, agenda-agenda selanjutnya. Tetapi yang kita maksud di sini adalah jangan sampai kaum muslimin benar-benar banyak waktunya terbunuh, tenaganya sia-sia, ucapannya juga sia-sia, keperpihakannya juga sia-sia. Kaum muslimin miliar, 1 miliar lebih di dunia ini, mungkin sekarang sudah 1,6. Bahkan penelitian terakhir, jumlah kaum muslimin di dunia ini mencapai 20% penduduk dunia. 20% penduduk dunia. Logikanya saudara sekalian, kalau kaum muslimin bersungguh-sungguh, tidak mungkin terjadi apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Iran, ya, di Afghanistan, apa yang terjadi di Pakistan, apa yang terjadi di Tajikistan, apa yang terjadi di Turkistan, apa yang terjadi di Fatoni, apa yang terjadi di Mindanao. Itu kalau muslimin melek semuanya, walladzina anillahu mu'ridun, saudara sekalian, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, saudara sekalian, masjid-masjid di Indonesia dan negara lain tidak akan terjadi subuh itu kosong atau minimal cuma sekian baris. Kalau kaum muslimin bersungguh-sungguh dalam akidahnya. Makanya tadi kan sifat yang pertama sebelum menjauhkan diri dari yang tidak ada gunanya, yang pertama adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina fi sholatihim khasyi'un. Jadi ciri yang pertama, sifat yang pertama orang yang akidahnya benar, yang khusyuk dalam sholatnya. Dan kalau kita baca ayat dalam surat Al-Mu'minun itu, ditutupnya juga dengan sholat juga. Alladzina hum 'ala sholawatihim yuhafidun. Jadi dibuka dengan sholat, ditutup pula dengan sholat. Inilah saudara sekalian hafidzakumullah, gambaran daripada akidah kaum muslimin yang benar. Bapak sekalian, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang beriman yang benar dalam akidahnya, yang bersungguh-sungguh, yang dijauhkan dari sesuatu yang tidak ada gunanya, sehingga kaum muslimin benar-benar sukses di dunianya, sukses di akhiratnya, sukses untuk dirinya, sukses untuk keluarganya, dan sukses untuk bangsa dan negaranya. Aku lu qauli hadza wa astaghfirukum astaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.